Aku memang orang yang tak punya, dan aku juga cuma menganggur. Yang ku miliki hanya cinta, dan ku serahkan tulus.